قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل. Ini sambungnya daripada kata dulu, air yang berubah dengan barang suatu yang mukhalatah, mukhalid dia panggil suatu yang bercampur, akannya air suatu itu minat zahirati, suatu itu daripada barang yang suci. Berubah tu, nah, sebagai berubah yang menegah akan itlak nama air. Berubah banyak, siapa tak panggil air tu? Tak panggil air tu lah. Kemudian berubah saat itu tubik dua pula. Hissiyan kanat taghayyuru, sama ada berubah itu ia bahasa zuhir, ia bahasa dapat dengan bacaan roh. Bi an kana yudraku bi ihdal hawasi al-fahdah au taqdiriyan, ataupun ia bahasa kira-kira. Bila kira-kira, bila kira berubah, kalau tak kira pada zuhir tak ada berubah. Misal macam mana? Misalnya ialah ka'anikhtalata, seperti bahawa bercampur bilma'i dengan air itu, bercampur oleh ma, apa yang ada situ, bercampur oleh barang suatu, apa tadi, yuwafiquhu, barang suatu yang muwafakat ia barang hu akannya akan al-ma'a. Ha, dia boleh domain nak tukar, boleh tu bab muwafakat, bab mufa'alah. Air, ha, bercampur dengan air oleh barang suatu yang muwafakat ia barang itu hu akannya akan al-ma'a akan air. Muwafakat fi sifatihi, pada segala sifatnya. Pada segala sifatnya, kata siahnya, aima yuwafiqul ma'a fi sifatihi kulliha, muwafaqat pada segala sifatnya, sifat al-ma'ai semuanya, allati hiya at-ta'mu wal-lawnu wal-rihu. Dia misal dulu, kama il-wardi, seperti air mawar. Air mawar, air mawar ni biasanya bau sedap, bau dia tu bau harum, air mawar. Tapi dengan sifatnya ma'il wardil munqati'ir raihatu, ya alilah gati mudaf ilah dah tu, al munqati'ir raihatu, air mawar yang sudah habis baunya, kita panggil dawah. Ia putus baunya, habis bau, dawah kita panggil. Jadi dari segi rupa air mawar serupa dengan air itu. Dari segi warna, kemudian ia ada bau. Pas bau tu habis dah bau tu, dawah kita panggil. Tak ada lah sifat bau tu. Jadi serupa lah pada dengan air itu. Tiba-tiba kita maklum air mawar itu air yang suci tapi tidak menyuci. Itu mutabak dia duduk situ. Air mawar tu air yang suci, tapi tidak menyucikan yang lain. Tiba-tiba dia air mawar tu pergi jatuh dalam air tu. Itu dia. Kita ada air timba beledi. Kemudian air mawar jatuh setitik dalam tu. Ya sudah dawah dah. Nama kata air timba kita tu bercampur dengannya oleh air mawar. Air mawar yang sudah dawah tak ada bau. Itu kata ma yuwafiquhu fi sifatihi. Pada zuhir tak ada berubah lah. Kalau kita cium air, tak ada bau apa. Kita tengok warna air pun atas asal lah. Kalau kita kecap rasa di lidah pun tak ada rasa apa. Atau dia panggil muwafakat pada segala sifatnya. Lepas tu kita terkedih. Kita kena terkedih. Hak setetik jatuh saat ni kalau terkedih dengan warna, dengan bau nak ambil apa. Tu satu kena terkedih dia. Supaya nak tahu kata berubah tak berubah tu ditakdirkan. Ya bahasa takdir. Takdir lah mana? Itu dia dalam hasiah tu sambung lagi tu. Dia sambung lagi dalam hasiah kata qawluhu ma yuwafiquhu fi sifatihi ay ma yuwafiqul ma'a fi sifatihi, pada segala sifat al-ma'ai kulliha, semua sifat. Mana sifat? Allati hiya, yang ialah sifat bagi air tu at-ta'mu, rasa. Rasa tawa. Berubah di kepada masing. Tu berubah panggil. Kalau rasa tawa apa jatuh benda ni pun duk tawa apa tu lah. Tak ada berubah. Walaunu warnu. Air asal jenis. Hak ni jatuh setitik duk jenis apa tu lah. Tak ada berubah dia panggil. Wa warrihu, asalnya air tak ada bau apa. Dia jatuh air mawar titik dua, tak ada bau apa juga. Tu dia panggil tak ada berubah pada hissi. Dia pada rupa dapat pacaan raya tiga tak dapat. Kecak rasa tak ada apa asli. Bau kita cium tak ada bau apa biasa. Hak ni nak tahu berubah tu kena fayuqaddaru. Tu nak panggil kata berubah tak kedik, kita kena kira tengok. Kira kan lah. Fayuqaddaru, maka ditakdir akan dia, akan ma yuwafiqu tanita, bagai hak yang muwafakat ke air. Kita misal sini air mawar hak dawah terjatuh setitik ataupun sudu di, kita pun kata sudut teh. Terus turun di sudut teh. Ditakdir akan dia, akan ma yuwafiqul ma, takdir akan dia akan mukhalifan. Kita takdir akan dia akan yang menyalahi. Tapi wasatan, yang pertengahan. Wasatan boleh baca yang pertengahan. Tengahan lah. Baina a'la sifati antara yang tinggi segala sifat, wa adnaha dan yang kurangnya kurang sifat. Gapo tu? At-ta'a wa adnaha fa yuqaddaru mukhalifan wasatan baina a'la sifati wa adnaha. Apa dia? At-ta'mu. At-ta'mu ta'mur rumman. Habis kalah dah. Rasa tu ialah rasa buah delimu. Kita kenal buah delimu tu. Lorak Melayu kapu panggil buah delimu. Tu kadar jadi kecil. Bahasa surat dia panggil buah delimu. Dia tulis dengan dal. Buah delimu. Bila kita kecek kapung tu, ada-ada kecek surat-surat jelimu. Ada-ada kata buah jelimu. Kena kedih dengan air jelimu. Itu nak segi rasa. Kerana buah jelimu ni bila kita makan dia ada kecap pen manis. Manis tapi manis tak kuat macam gula. Tak kuat macam manisan. Waktu manis sungguh tu. Itu yang panggil a'la. Kalau di segi rasa agak manisah tu manis, siapa dia panggil manisah, manisan, manisan. Itu dia, kerana dia bersifat dengan manis, benda tu panggil manisan. Hati-hati dia panggil a'la sifat tu, gula, saka tu. Ada pebuah delima manis juga, tapi manis dia tak kuat. Dia panggil, tapi bukan kata rendah sangat dak juga. Kalau ada dengan benda bahasa bobo manis panggil payah-payah, manis sikit-sikit tu, tinggi dia, dia panggil dia ni sederhana dari segi rasa manis. Ambil hak tu, makna kata air mawar sak ning jatuh sudu dalam timbo, dalam ais timbo, ataupun air musta'mal hak kita sudah guna untuk fardu tu ni kita upah jatuh dalam timbo, dalam sudu air masalan. Kalau kata setengah cawan pun setengah cawan, buat misal saja. Lepas kita ambil air jelimo ni, sekadar hak jatuh dalam timur banyak mana, saat ni sudu ataupun setengah cawan, kita ambil air jelimo perah boleh setengah cawan, cuah beruk dalam tu, dalam timur kita saat ni. Lepas tu bila cuah saat ni, teracak tengok berubah kedak dengan masuk air jelimo tu. Kita nak tahu kata dengan tupuh air mawar tadi tu, berubah tak berubah pada pandangan zuhir tu dah tak berubah. Nak tahu pada kedai berubah ke tak, teramik buah limau, perah ambil air dia. Kau dah jatuh dari timur banyak mana, cuah geruk dah jatuh dari timur tu. Lepas air tengok, tak ada apa. Dia kata, bila kita terkedai dengan rasa tu, rasa buah limau, kalau di segi warna, walaunu launul asir. Kalau segi warna, ya kira-kira suruh kira warna asir. Asir ni perahai buah anggur. Ya hijau, hijau muda, hijau. Buah anggur, buah inat angun. Dia panggil angun. Nah, buah anggur. Perah air anggur, dia hijau-hijau dia. Dengan kita bubuh air tu, tu adakah air setimbo tadi bubuh hijau yang sabit tu? Tengok, segede tengok situ. Di segi bau pulaknya, ya kira sini warihu rihul lazan. Jari kita kena lazan, ya tapi baca dia bi fathil zalil mu'jamah. Wahua apa dia? Al-labanu zakat dia panggil. Laban zakat. Bukan lubai zakat. Bukan zakat tu, namun bahasa getah. Ada tanya-tanya dia kata getah, ada kata mamuh-mamuh. Sebab ada pasal caklat getah, kita mamuh-mamuh. Mula-mula dia manis, dia ada capur gula tu. Bila habis manis enggak, tawar lah. Cuma duk mamuh, kinyek. Itu panggil leban zakat. Lagu tu. Itu jenis bau, dia bau kan? Dia bau lah tu. Bau bangin, bau. Ada. Ambil baun tu, kata ambil baun tu, kedai tengok bubuh masuk dalam ni, baun ke tak? Baik, sudah itu, kira ya kata. Kama huwal masyur. Wa qila huwa, ada kilah sikit, kata ke, huwa rutubatun ta'lu sya'ral ma'zi. Panggil laban zakar ni, iaitu basah yang, kita panggil basah yang meninggi ia, ia timbul di atas bulu kambing. Panggil leban zakat. Tak biasa kita dia. Wa terpanggil apa tu? Lihyah. Lihyah. Lihyah tu janggut. Ni. Tulah ni. Tulah panggil apa? Tulah gerha. Lihaha. Lahyah. Lahyan zaman pada situ. Lahaha, lahaha, lahyan, lahaha. Baik, fa iza kana al-waqi'u, hanya nak kira ni. Apabila kira dah warna tu, nak warna tu rasa, nak rasa asid sani, perah anggur. Baik, maka fa iza kana al-waqi'u fil ma'i, maka apabila adalah suatu hak yang jatuh di dalam air, al-waqi' itu kena kema yuwafiku hak disarah kata tadi lah. Misal dengan ma'il wardi al-munqadi'in ra'ihah, dan misal yang kedua ma'kal wal ma'il musta'man. Kerana ki al-waqi' itu, maka apabila adalah suatu yang jatuh, fa'iza kana syai'ul waqi'un, maka apabila adalah sewaktu yang jatuh filmai, seperti air mawar tadi atau air musta'mal tadi tu syai'ul waqi' fil filmai qadra ritlin. Misal kata dia jatuh tu qadar sekati. Oh, sekati kak kita katanya hampir sekilo lah. Tu di segi timengnya geruk tupok. Tu dia deh. Ada skopi kita kata, skopi susu. Ada panggil pound, pound tu pengasih kata kerap pound. Nah. Ada kopi pound, ada panggil kopi patu pound pula tu. Kopi susu kita panggil air kopi gitu pop perut dah telah timbul perut besar kita. siap. Pas nak kata macam mana air tu tu air dalam timbul tu. Nah, sini kita kedih. Kedih kan lah. Dia kata kalau hak yang jatuh dalam air tu kodas sekati, berat tertimengnya sekilo. Kalau kita kira suka tebuh kata kopi, perut jatuh dalam tu. Tupah juga dalam air tu. Mimma il wardilladzi la ta'ma lahu, daripada air mawar yang tidak ada rasa baginya, wala launa lahu, dan tidak ada warna baginya, wala riha lahu, dan tidak ada bau. Hak kata dawah tadi lah. Kita apabila kedai mari, naqulu, kita kata law kana alwaqi'u fihi qadra ritlin min mimma'ir rumah, kita fardut kedai ambil air buah delima tadi terperah mari boleh kopi banyak mana air hak jatuh dalam tupah dalam tu. Kita perah ambil air tu banyak tu mari cuah tu dalam air timur berdisa tadi tu. Di situ kita tanyalah, hal yughayyiru launahu, adakah mengubah ia, adakah mengubah ia, ia qadru ritli mimma irruman tu akit ta'mahu akit rasanya rasa al-ma' alladhi waqa'a fihi tu, air hak jatuh suatu ke dalamnya tu, adakah ubah rasa dengan kita bubuh air, air ruman, air buah delimuh kita perah tu tuah tu banyak tu, kita kucak-kucak, terah kucak tengok air tu bubuh ke tak. Kalau dia mau jawab kata bubuh, fa in qalu, kita tanya bubuh tak tu, tuah tengok tuah, cuba kecak tengok. Maka jika mereka itu berkata fa in qalu, qalu kepada annas lah, maklum kepada tempat. Maka jika berkata mereka itu manusia, kalau orang kata yughayyiruhu, mengubah ia, ia qadru ritrin tani tu, hu akannya akan ta'mahu. Kalau orang royak kata bubuh, kalau orang royak bubuh, kita puak ulama ni salabna zahuriyatahu, nasaya kita menanggalkan ke apa nak keadaan menyuci. Apa makna kita menanggal? Ay hakamna bin sila bi tuhuriyatih. Tu makna salah benar. Kita menanggalkan akan keadaan menyucinya nyo air tu. Makna kita hukum ke dengan tanggal keadaan menyuci. Mana tak lewat menyucilah air istimewa tu. Tak leh dah nak ambil semaya tu. Tu dia. Air timbul belum difsa, tiba-tiba adalah air mawar ke air istakmah ada dalam skopi terus cupok. Kita tepuk brum jatuh dalam tu. Air termasuk dalam timbul belum di. Dengan pandangan zuhir, hissi tak ada berubah apa. Kita kedih ambil air anggur, perah mari buh boleh cupok sana. Cuah beruk dalam tu tengok. Kucah. Terak, rasa tengok. Kadang moyak tu berasa weh. Berasa manis-manis weh. Kita hukum kata air ni tanggal menyuci. Tak boleh buat ambil esmaya, tak boleh buat basuh nadi dengan dia. Malaikat nak boleh menyuci kena ambil air lain tambah banyak. Apa pula? Tu dia makna kata kalau orang royak kata mengubah, salabna zuhuriyatahu. Kita menanggal, kita punya ulama fiqah, kita menanggalkan ai hakamna Nah, kita hukumkan bin sila bituhuriyatihi. Kita hukumkan dengan tertanggalah menyuci. Mana tak boleh menyuci dengan dia lah. Sekadar suci je. Wa in qalu, ha tu kalau orang royak kata berubah. Wa in qalu, dan jika kata mereka itu anna la yughayyiruhu, dak tak ada mengubah ia, tadrurit lim mimma ar-roman, tidak mengubah ia akannya akan tak mahu. Nah qulu, kita kata pula law kana al-waqi'u fihi qadrarit lim min asiril 'inab, hal yughayyiru launahu aw la. Kalau dia kata tak ada berubah, kalau tak ada berubah kita kena suruh ambil hak lain pula. Ambil kodah satu retail daripada perahai anggur tadi. Nak tahu kata segi rasa pula. Nak tahu di segi apa warna pula. Cuba ambil air buah anggur mari. Perah-perah ambil buah anggur cuah tu. Nak tengok warna teralih tak. Kalau dia mau rakyat kata fa in qalu yughayyiruhu, pasal ni salabnahu tahuriyata, tu pasal ni lah. Wa in qalu la yughayyiruhu, kalau orang rakyat tetap mengubah, naqulu, kita kata pula law kana alwaqi'u fihi fil ma'tu qadra rithlin min al-ladha. Cuba ambil pasal jenis rasa tadi pula. Tuah tu dalam tau tu dalam, hal yughayyiru rihahu, adakah mengubah ia ke baunya bau air mak amla atau tidak. Fa in qalu, kalau orang rakyat kata yughayyiruhu, mengubah ia akannya ke rihahu, salabna tahuri, tahu pasal ni. Ibarat pasal ni lah. Wa in qalu la yughayyiruhu fa huwa baqi bau, bila buat tiga perkara bubuh dengan air delima, tak ada berubah lah ke mana. Bubuh air anggur tak ada bubuh lah warna. Bubuh leban zakat juga tak ada bubuh di segi apa dia bau. Bila lupuk belaka tiga tu, fahuwa baqin ala tahuriyatihi, maka iaitu lah al-ma' tu. Air yang jatuh waktu dalam kekal ia atas keadaan mungkinnya asal. Itu dia. Itu dia panggil berubah pada takdir. Dia panggil berubah pada takdir tu balas tu. Baik. Lepas tu panjang ceritanya, panjang cerita turun lakah titik-titik turun mari, ada tiga baris nak habis dalam asiah tu. Dia kata wa hadza taqdiru mandubun la wajibun. Dek, kira macam ni tu bukan wajib sekali, dia kata. Kalau dia tanya payah dia berasa, kalau tak buat itu tak boleh ke? Dia mau tanya soal lagi. Kalau tak buat gitu tak boleh, tak pandai nak buat, payah berasa pelin. Masalah. Jawab pula wa hadza taqdiru mandubun, ini takdir ni sunnah, la wajibun, bukan wajib. Kama naqalahu Syekh Ath-Thawqi, sebagaimana telah nakalkannya oleh Syekh Ath-Thawqi dari Ani bin Qasim juga. Baik. Kalau gitu dah kita kata tak kala hukum sunnah, dah sunnah payah lah. Tak saya kira dah. Bila tak saya kira, kita pakai nak ambil wuduk juga dengan air tu, tak saya kira dah ni. Macam mana? Bina je lagi, dah gitu tak kala sunnah apa? Tak pernah lah. Fa iza a'rada 'ani taqdir, maka apabila berpaling dari makna tinggal lah, 'anil mujawazah, makna tak takdir, arti mana berpaling dari, maka apabila berpaling ia syakhsun seorang 'ani taqdir, dari kira itu payah, kira tak pandai, payah berlepas pakai tasah kira, lalu wahajama, tak kala dia berpaling daripada takdir dan hujum ia. Hujum ni kalau pesel orang nak bergomo serai, terkai masuk. Pesel tu hujum. Sini tak ada kata serai, lagu tu serai air. Mana kata, tak saya kira apa, kamik semaya tu hujum lah tu. Air dah setimba, jatuh. Air tak ni skopi. Siap lah. Bubah tak ni, kalau bubah tak, tanggal lah apa nama ke, menyuci. Kalau tak bubah tak apa. Payah kira, pakar belah lah, ambil semaya juga. Tu wahajama, seolah-olah serai juga. Ya tak saya kira, pakar serai juga. Wasta'malahu, lalu guna ia seorang tu akhirnya akhir almak itu. Oh kafa mado weh. Ha boleh weh ambil semaya. Ha gano. Iz ghayatul amri kerana suk pekerjaannya duk tahun ni ya. Annahu syakum fit taghayyuril mudir. Tu je. Ha bahwasanya seorang je panggil yang syak pada berubah-berubah yang beri mudarat. Eh berubah kau tidak. Kalau berubah beri mudarat, kalau tak berubah tak ada apa-apa. Dok syak tu berubah kau tidak, berubah kau tidak. Kalau gitu bila syak itu klik asal wal aslu adamuhu. Dan bermula asalnya tidaknya tidak taghayyur. Dok syak pada berubah. Berubah tu beri mudarat. Maka kita klik pada keadaan al-yaqin la yuzalu bisyakki. Klik waktu sabit tu kata sunat je kira. Kewajib kali. Kalau serai ambil semaya juga, payah kira bakal ambil semaya lalu. Ni serai lagi juga. Tak ada apa memadak. Kenapa? Kerana sutriknya duduk di syak. Syak kan? Berubah ke tidak? Kalau tak berubah, klik asal. Asal air suci lagi menyuci. Cuma kis jatuh air ni istimewa atau pergi kis jatuh air ni skopi ni, mari syak ni. Syak kata, berubah ke tidak? Dia. Kalau berubah, tanggal, tak asal. Kalau tak berubah, kekal tak asal. Bila syak gitu, klik asal. Asalnya, ada muhu, ada mutarajuh. Sabit kalau hujung ambil wudhu juga, tak ada apa tu. Wa zahiru zalika jarayanuhu fi ma idza kana alwafi'u najisan. Zuhir yang demikian itu berlakunya pada masalah apabila ia jatuh tu najis. Zuhirnya berlaku juga tu demikian itu apabila adanya jatuh tu najis. Ma'a anna syekh at-tukhi serta syekh at-tukhi hak yang nak ambil dari Nakasin tu kana yaqulu, dia kata fi wujubi takdir fin najasi ataupun najisi. Hak kata wajib takdir tu pada masalah najis. Kalau benda najis jatuh tu kena takdir. Air kecil di perut tu jatuh air kecil dalam tu. Ya dah bahasa budak nakal ni kecil buh dalam jepu. Ya budak ni masuk kau main kot sih. Tu kan mai alimah akal pihak kecil buh dalam tu. Oi nak alimah ya budak nakal. Yang nakal buah biasa tumbuh ya. Tak suka nakal hak besar, hak besar. Yang lagu tu ya bahasa lain. Budak nakal masa ni. Nah, beli alimah makan, beli sponsor. Itu dia. Isak sponsor beli kecil kuning-kuning nak sponsor. Oi, memain bola nak sponsor ni. Sponsor hak ru baru. Itu dia. Nyuat nakal. Lepas tu, dia taruh duk tepi, duk taruh duk tok, tepi lupa situ kan. Pahlawan lama dia dawah agak muka tu. Bruk jatuh. Pasal najis tu dah najis. Bruk jatuh dalam air. Air timbul berdi ke dalam kolah. Siap. Kira ke mana? Kalau tak sapa dua kolah lah. Tu kena kira tu. Sebabnya pada hisi, hium tak ada bau hari impo, kecapai tak ada masa impo, akhirnya tu masalah. Tu wajib gede tu itu Syekh Tuhi kata. Bila gede tak dapat, kita hukum kata itu keadaan menyuci. Kalau dapat berubah, jangan daripada menyuci. Tu ada pohok-pohok berubah apa dia ni? Hak bercampur dengan air bukan aja air suci, sunat je tak gede. Dalam keadaan begitu, kalau hujung, dia ambil juga mado. Sebab apa? Kerana syak pada berubah atau tidak. Bila syak pada berubah atau tidak, klik pada asal. Hak asal? Hak asal ni tak ada apa-apa asal. Asal tak berubah. Bermula dengan zuhir pun tak ada berubah. Itulah. Hukum dia yang balas tu. Hundur klik. Hundur klik pada syarah juga. Itulah asal kita duk bercara. Air itu air yang berubah. Berubah dengan suatu yang najis. Tak ada kira lagi hak tu. Mari duk kira berubah dengan suatu yang suci. Berubah sebagai berubah yang banyak. Sekira-kiranya sekira-kira tak dipanggil kata air tu. Sama ada berubah tu pada zuhir ataupun berubah pada takdir. Dia bahasa kira-kira. Itu maksud kita kata hissiyan kana taghayyuru au taqdiriyan. Misal hak takdiri ka anikhtalaba. Patut ada hasiah situ tu dia ada kritik ibarat sikit. Qauluhu ka anikhtalaba, dia kata al aula al ityanu bil ba'i, nak kata bi anikhtalaba. Ayat tengok faham mustan syarah kita kata ka seperti masih kata lebih molek wak mari dengan ba bi an. Ha kano al ba'i dallati ala al hasri, mari buat taswir menunjuk tamana hasar. Hasar kano dengan bahawa bercampur tak ada dah rupa lain rupa ni ya. Satu rupa ni lah. Kalau kata ka, kalau kata ka ni kah ni tamsi misa, makna ma ini dan ada lagi rupa lain. Cuma hak ni misa aja. Rupa lain lagi ada redak. Apa hal daripada misa ada lagi rupa lain. Foto dak misa muqtada ja zaidun qaimu. Nyak tu oi banyak lagi. Hak ni satu daripadanya. Banyak lagi rupa lain. Ha gitu lah. Nah. Abad tu dia kata molek umari dengan apa? Dengan bahawa kata bi anikhtalata ba yang menunjuk atas hasar. Kama sana'ahu al-ubadiyu fi syarhihi. Banyak banget nisbah. Hak tulis sama dia ada al-ibadi. Sebab li anna ta'birahu bil-kaf. Sebab apa boleh jalan kata awla. Jalan awla ibarat dengan ba. Lianna ta'birahu bil kafi, kerana bahawa mengibaratnya dengan kaf itu yuhimu, memberi waham ia, memberi perasan kata anna hunaka ay fil waqi', bahawa ada di sana di waqi' tu ada lagi misalan akhara ghaira ma zukira, memberi waham gitu. Yang yakunu taghayyuru fihi, misal yang lain yang jadilah berubah padanya pada misal ghaib itu, misal akhak tu takdirian juga memberi perhatian kata ada lagi misal lain pada ni ya. Walha perkaranya bila turut periksa mari tak ada dah katanya walaysa kazalik, ay walaysa al-amru kazalik, perkaranya tidak kama yuhimu tu, walaysa al-amru kazalika ay kama yuhimu, perkara tak ada dah. Kali sahabat tu aulanya nak kata bi'an bukan ka'an. Tak boleh kawai tanggung-tanggung kot lain. Boleh juga. Dah bidah tu tanggung lah. Waqad tuj'alul kafu. Dan terkadang dia menjadikan kaf itu, dia panggil istiqsa'iyatan. Kah istiqsa'iyah tak apa. Kah istiqsa'iyah dia panggil. Menunjuk tak menghabisi. Wahiyakah istiqsa'iyah ialah kah allati lam tubqi misalan akhara, yang tidak mengekal ia akan misal lain. Ada lah dia panggil istiqsa'iyah. Bila kita cari kita seperti ada dah lagi lain pada tu, tak ada dah satu ya. Supaya kita tahu ni zat ya kodin, zat tu ada dua bagi. Ada kalanya yang baru, ada kalanya yang kodeh. Yang kodeh misal seperti apa? Misal seperti zat Allah. Seperti zat Allah. Baik. Seperti zat Allah kah lil misal? Ada lagi kau lain pada zat Allah yang kodeh? Jawab. Tak ada. Apa tak ada kata seperti zat Allah? Tanggung. Kah istiqsa'iyah? Jawab apa? Tidak. Ini cara ilmu. Habis dia kata ilmu jawab main. Dia. Banyak kakah dia. Ada lagi ke yang kodin zat lain pada Allah Ta'ala? Tak ada. Apa kata seperti mahu berhepok ada lagi hal lain? Kalau hal lain apa siapa ada? Langi kodin, bumi kodin, tu pun dah jalan tu. Tak kira, kira Islam kita. Tak ada dah zat Allah je yang kodin. Kodin hakiki tak ada dah zat Allah je. Zat yang lain semua baru. Lepas tu kata seperti zat Allah. Dia panggil seperti dia pakai istiqsa'iyah. Jawab itu lepas. Itu dia. Habis. Nanti dia jaga tu. Ha, boleh kita ilmu pula situ. Ha, dia kata aula, sebab dia kata as-sawab. Dia kata al-aula. Ha, makna kata sungguh pun ada jalan lepas, tapi nya jalan hak kena tak takwil itu lebih baik. Ha, ma la yahtaju ila ta'wil itu lebih baik. Ha, aula. Ha, nah, lebih aula daripada bagi hak bajak pada kena takwil. Itu sebab ibarat-ibaratnya aula tak kata as-sawab. Ha, dia kata tak betul, betul juga tu. Itu dia. Habis di situ. Ha, klik mari sambung kata Syekh pula. Dia misal kata kama il wardil munqati'i, seperti air mawar yang terputus oleh bau. Kama il wardil munqati'i raihatu. Al-Qiyanahu dia panggil na'at sababi. Ma il wardi air mawar. Air mawar mana? Al-munqati'i, yang terputus oleh raihatu. Ha, dia panggil sifat tu merokok ke isi zuhir tu. Ha, ma'il wardil munqati'ir raihatu. Ha, baik. Lepas tu tempat nak klik ke mausuh. Ha, tu kata alih lai pada ar-raihatu tu ganti mudhaf ilaih. Ha, ma'il wardil munqati'ir raihatuhu. Ha, bunyinya ai mawa yang terputus oleh bau nyo. Ha, jadi apa kata nak jumuh? Ai mawa yang terputus oleh bau nyo. Ha, jumuh boh nyo lalu dah. Manalah Arab tak ada kata raihatuhu. Ha, tu alih legati. Ha, habis tu orang nak jumuh susah nak duk kira kaedah. Ha, lepas tu kena cedek pula tu kritik orang tu. Awak bahasa nanti nak tek-tek pandai. Pandai tek, buat tak pandai. Dah pasal suka kadah kaki orang. Kalau orang buat tak kena. Cuba buat sendiri, tak lagi. Haa, bahasa pasal tu. Tu. Baik. Wal ma'il musta'mali. Haa, dan air musta'mal. Haa, tu maksudnya misal ma'yuafiku lagi. Fa illam yamna' itlaq ismil ma'i alaihi. Ha, ni nak pergi mukabil awal klik ke humbi dah ni. Tapi Asiyah kata qawluhu fa illam yamna'ni, dia kata syuru'un fi akhzi muhtarazatil quyudis sabiqah. Tu dia. Ini yang panggil masuk pada ambil. Ha, masuk pada ambil ke segala muhtarazat, segala sepok-sepokkan hodok sepok dengan kait dulu. Kaitlah ni nak sepok apa. Ha, dia panggil muhtaraz, muhtaraz. Cuba kita tarikh. Ha, misal gini witi pada dak ngaji nahwu dak biasa. Ha, al kalam, kalam diisi ulama nahwu tu kenapa? Iyalah satunya huwal lafzu. Ha, nak sepok apa? Nak sepak tulis saja tak panggil kalam. Isyarat saja tak panggil kalam walaupun uti. Ha, dia panggil muhtaraq. Dah nak panggil kalam di situ nahwu kena lafaz. Lafaz-lafaz tu kena suara. Ha, kalau tulis tak ada baca apa, panggil kalam pedak. Tidak. Ha, tu muhtaraq dia panggil. Keluar dengan kata lafaz, bukan lafaz walaupun uti. Tunjuk-tunya hangguk-hangguk dengan kepala iling-iling. Ketidak, nak dah iling-iling. Ha, yang uti atau tak sir. Ha, tak panggil kalam kerana bukan lafaz. Ha, tu panggil muhtaraq lah tu. Deh, ha, apa lafaz pula dah? Yang nak murakat. Ha, kalau lafaz tak murakat, ha, tu muhtaraq dia. Ha, dia panggil lagi tu. Ha, ni pun tak kala duk berkecek mari dari awal, ha, mari nak sebut muhtaraq dia ni. Ha, mula sekat ni. Fa illam yamna, maka jika tidak menegah ia. Taghayyu tadi. Ha, berubah tu berubah tapi tidak menegah ia, ia taghayyu berubah tu. Tak menegah akan itlaq ismil ma'i alaihi. Akan panggil itlaq nama air atasnya, atas al-mutaghayyir. Berubah tu berubah tapi aduk boleh panggil air situlah. Berubah pun duk panggil air tu lagi. Taswir dulu. Ha, taswir dulu boleh taswir. Lah mana tu? Ha, keadaan penama ni kata tak menegah. Berubah yang tak menegah itlak nama air. tasbian. Ha, dia panggil boleh taswir, dia pun boleh tafsir panggil. Sampai tasiyah ayat tu. Taswirul liqaulihi lam yamna. So, au ataupun boleh pakai bo awil ba'u di situ lis sababiyah wa huwa azhar. Ha, dua cara. Nak pakai bo taswir ataupun nak pakai bo sababiyah. Bi'an kana taghayyuruhu, dengan bahawa adalah berubahnya, berubah alma itu bitahiri, berubah-berubah dengan suatu yang suci itu, khabakananya yasiran, berubah sedikit. Habis tu tak menegak itlak nama air. Apa kata tak ni lah, air kita timba jatuh air sabun sikit lah. Kali kita tiup-tiup bobobong. Hak lagu tu duk panggil air betul boleh lagi. Nasihlah kata air betul lagi tu. Bobobong. Di mana berubah tu sedikit dah. Au bima yuafiqul ma'a fi sifatihi. Ataupun dengan barang. Atas pada bitahiri. Bi'ankana. Bi an kana taghayyuruhu tu bima yuwafiqul ma'a, berubah dengan barang yang muwafaqat ia ke air fi sifati. Asal inilah yang air mawar dengan air mustama asal ni. Wa qaddira, dan telah ditakdir dikira akan dia akan ma yuwafiqul ma, takdir akan mukhalifan yang menyalahi. Walam yughayyirhu, dia tidak mengubah ia. Mukhalif tu tak mengubah ia akhirnya ke al-ma'ah, ke air tu. Bila kia-kia mari dah, tak berubahkan air. Tu baru jawab dia. Apabila begitu, maka jika begitu, fala yaslubu tahuriyatahu, maka tidak menanggal ia. Maka tidak menanggal ia akan tahuriyatahu. Bukan jawab lagi, jawab nanti tengok dulu. Qauluhu fala yaslubu bal huwa baqin ala tahuriyatihi fi suratan kama asyara ilaihi biqaulihi wa huwa mutahhirun li ghairihi wa lidzalika. Apa tu juga lain. Apa dah tu jawab situ dah. Fala yaslubu, maka tidak menanggal ia. Maka tidak menanggal ia. Ia taghayyuruhu tu. Berubah tu. Tak menanggal akan tahuriyatahu, akan keadaan menyucinya al-ma'al-mutaghayyir. Al-ma'il-mutaghayyir. Tidak menanggal ia akan menyucikan keadaan menyuci. Mana berubah balas tu boleh menyuci sepatutnya. Sebab tak ada berubah lah. Dah gitu juga. Fahuwa mutahhirun. Tak pernah lah. Manakala tidak menanggal, fahuwa maka iaitulah al-ma'ul mutaghayyir yang sedikit. Tu dia panggil mutahhirun li ghairihi. Yang menyuci ia akan yang lain. Tak ada apa lah. Lepas tu klik pada siasat ni. Walizalika, Kerana itulah. Kerana mana? Walizalika ay likaulihi li annahu mutahhirun li ghairih. Walizalika li annahu mutahhirun li ghairih. Kita nak ambil hak dekat. Kerana mihak humi walizalika alibah aliannahu la yaslubu bahuriyatah. Sabit itulah irtasalah, sabit itulah telah mandi ia Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Huwa atau ke supaya nak atas wa maimunatu atas la domain mustatilah. Kena ada nak apa, kena impisal dengan domain. Irtasala, telah mandi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa wa maimunatu, ia dan Maimunah. Maimunah isteri dia. Maimunah mandi janabah. Mani min qas'atin, dari suatu bekah bokor kita panggil, yang fiha padanya pada qas'ah tu atharul ajin, ada bekah apa dia, hamir roti bekah hamir. Supaya tu bekah, bekah bokor tu nak hamir roti, boleh tu ambil debu ganu, wah dah tu ambil air uli-uli, wawiram macam panggil uli-uli. Lepas sudah tu kak buat-buat roti, bekah tak ada putih lekat ke sikit-sikit di patak tu. Lepas kata tak basuh, ambil air, boleh tu mandi. Bila bubuh air, nampaklah bubuh lah sikit-sikit. Bubuh sikit-sikit tak apa, sampai tu Nabi ajar dah tu. Dia mandilah bekah tu. Ini tu pekah kira-kira, tengok Nabi mandilah bekah. Dalam satu bekah, bekah tu ada satu bokok, ia ada bekah uli kamera tu. Tengok tu deh, tengok deh. Habis. Itu makna kata berubah, tapi berubah sedikit tak kira. Bila berubah sedikit, tak menanggal keadaan menyuci. Tapi tu Nabi SAW mandi lebekah tu, min qas'atin fiha asarul ajin. Murak mandi sini ni mandi tanabah lah ni. Kerana kita salah ni, mandi pun ni, kita salah, yani iktisal janabatin, mandi janabah. Tu tengok. Ini kata atas diri Nabi ni ikut kerja gerak diri jadi hukum. Jadi contoh teladan, jadi syariat bagi kita umat. Ulama Nawawi aja dah. Perhati tengok situ. Perhatilah hati tengok aja tu be hukum mari. Hai daripada situ buat hukumnya gini. Tu dia. Bila tak soreh mari daripada hadis perkataan dia, perbuatan dia tak soreh. Tengok perkataan sahabat macam mana, ijma' macam mana. Kalau mereka tu selisih juga, nah bagi orang ahli tu ijtihad. Dia hak tu ukur dengan hak tu ukur dengan azam mari begini tu berhukum. Tu dialah. Habis. Kemudian wahtaraza biqaulihi khalabahu anit zahiril mujawiri lahu. Situ dia nak bahagi pula. Benda suci hak bercampur tu dia dua pula. Satu panggil mukhalid, lepas dah kita dah bercara. Yang kedua panggil mujawir. Apa beza antara mukhalid dengan mujawir? Kau tu semula dalam hasiah tu ada sebut dah tu. Tak pandai tengok, boleh tengok dah. Setakat tu dulu. Wahtaraza biqaulihi qalabahu.